bukan alis berukir, bukan bibir berincu yang kudambakan, gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena bincu akan segera layu. Perlu cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia hiasan yang utama. Tak guna harta benda kalau dia dimurahkan. Tak guna wajah indah kalau dia dibejana. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu yang kudambakan, gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena bincu akan segera layu. Berhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia hiasan yang utama. Tak guna harta benda kalau jadi neraka. Tak guna wajah indah kalau jadi bencana. Bukan alis berukir, bukan bibir berbincu yang kudambakan, gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena bincu